الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بها النعمة صالحا لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع المسلمين والمسلمات sahabat-sahabat sinyal yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini Ar-Raudhah, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini lurus seperti yang kita niatkan, bahwa kita keluar pengen belajar, pengen menuntut ilmu agar Allah angkat derajat kita insyaAllah, sehingga terangkat derajat ini bukan menjadi pemimpin tak, cuma jadi orang yang betul-betul pas tempatnya. Kalau dia seorang suami karena menuntut ilmu, jadi suami yang amanah. Kalau dia menjadi seorang istri, istri yang patuh kepada suaminya. Kalau dia menjadi orang tua, orang tua yang betul-betul memegang amanah sebagai pemilik titipan Allah. Kalau dia anak, berbakti insyaAllah. Kalau dia pengusaha, dia akan jujur. Kalau dia betul-betul memahami hidup ini, diri seorang muslim itu adalah mewarnai, bukan diwarnai. Sehingga kalaupun harus jadi pemimpin, dia sadar dia muslim. Kalaupun harus menjadi pejabat, dia sadar dia seorang muslim. Bukan muslim yang diberikan status, iya saya muslim, cuma saya kan pemimpin. Iya saya muslim, cuma kan saya pejabat. Iya saya seorang muslim, tapi kan saya istri, tapi kan saya suami. Bukan. Iya saya seorang pemimpin, tapi saya seorang muslim. Saya seorang suami, tapi saya seorang muslim. Saya seorang istri, saya seorang muslimah. Masya Allah. Ini lakop yang diinginkan dalam Islam. Tapi di hadapan kita ada buku rujukan, ya. Kita coba maksimalkan sehingga yang saya bahas nanti merujuk pada kitab ini. Ini kitab Fawaidul Fawaid, salah satu kitab dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau pencinta buku beliau ini, kalau mau baca bukunya bertahap nih. Dari kitab Ad-Dawa-Dawa baru kemudian kemari. Ini kebetulan ditahqiq kitab ini oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, murid dari Syekh Albani. Sehingga mudah kita memahaminya nanti insyaAllah. Baiklah, Fawaidul Fawaid adalah buku yang berisikan tentang syariat dan mendalami syariat. menyelami samudra hikmah dan lautan ilmu untuk menggapai puncak ketajaman batin menuju Allah. Jadi kalau nanti dibahas tentang syahadat, faedahnya apa sih? Karena jujur, Syekh Abdurrahman bin Hasan As-Sa'di, mujaddid yang kedua ini setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan bahwa salah satu target pemusnahan Islam di Jazirah Arab itu dihilangkannya bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha di sini yang dimaksud bahasa Arab yang dipahami seperti yang diturunkan syariat zaman Rasul. Karena dulu waktu paman Nabi mau meninggal, Nabi tawarkan la ilaha illallah. Kul ya ammi la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Ini Abu Lahab, Abu Jahal di samping-samping ini, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, orang-orang kafir ini berbisik sama Abu Talib, kau akan tinggalkan agama nenek moyangmu. Kenapa? Karena mereka paham konsekuensi mengatakan la ilaha illallah, menafikan ilah yang banyak, menetapkan hanya. Orang sekarang gak paham sampai situ. Orang sekarang cuma pahamnya apa, la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kehidupan kecuali Allah, itu aja. Bahkan sampai mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Terasa telinga Indonesia ini nerima. Cuma kalau cuma sebatas itu, ini yang namanya Abu Bakar sebelum masuk Islam namanya udah Abdullah. Tahu rububiyahnya Allah. Ini yang namanya Abu Hurairah sebelum dia masuk Islam namanya siapa? Abdurrahman. Belum masuk Islam, tapi dia sudah paham Allah Ar-Rahman. Maknanya kalau cuma mengakui rububiyahnya Allah, belum bisa dikatakan Islam yang sebenarnya. Kenapa orang-orang kafir dulu paham? Kalau kau berkata la ilaha illallah wahai Abu Talib, berarti kau hancurkan agama nenek moyangmu. Di mana tak ada tawasul dengan makhluk yang tidak mampu ditawasuli, tidak ada kesyirikan. Sekarang orang gak paham. Orang mulutnya la ilaha illallah, wirid depan makam. Ya, bahkan ketika la ilaha illallah dibakar, nisbatnya kepada HTI. Apa hubungannya? Ya, bicara HTI punya bendera la ilaha illallah, urusan dia. Kami terdidik enggak mengorganisasikan Islam. Yang kami tahu la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha innallah. Kalimat yang Nabi berhujah di hadapan Allah, dia seorang muslim. Ini tidak orang menyepelekan la ilaha illallah. Bahkan pengen menusantarakan la ilaha illallah gitu. Ini negeri ini Masya Allah. Jangan kata kue kamirnya, adonannya laku. Betul. Jadi ini pasar bebas. Kita enggak bicara Islam yang matang. Islam masih pakai teori aja diterima di sini. Nah, ini penting buat kita belajar nih. Ini fawaidul fawaid di dalam ini. Taib. Di bab yang pertama, sama seperti buku-buku ulama lainnya, yang dikedepankan ini bab ikhlas. Anda enggak detailin la ilaha illallah, kan itu bahasan malam, ntar kita habis kita bikin ramai rabani ntar ya. Ini penting sekali nih, orang Indonesia suruh paham la ilaha illallah. Kita bicara pulang dicegat enggak, belakangan dah, yang penting ngomong dulu dah ya. Ya, ikhlas hanya untuk Allah, bab mukaddimah kitab fawaidul fawaid. Di buku ini dikedepankan surat Al-Hijr atau surat ke-15 ayat ke-21. Allah berfirman, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Ada firman Allah yang Allah firmankan di sini, tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah. Khazanah itu perbendaharaan. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini, kalau bahasa orang juramangunya, perabotan lenongnya sama Allah. Antum minta anak, prosesinya Allah yang tahu deh. kudu ngerti dulu dewasa itu apa. Harus tahu dulu konsekuensi pengen punya anak tuh nikah. Kalau sudah bicara nikah kan bicara ilmu, bicara ta'aruf, bicara khidbah, bicara pemimpin, oh panjang ceritanya. Itu khuzail. Karena jangan cuma minta Rabbi habli minas solihin, itu mah jelas. Kalau bahasa tukang panen buah, galak namanya itu. Rabbi habli minas solihin. Semua juga bisa bilang Rabbi habli minas solihin. Semua bisa megang galak buat nyogok buah. Yang jadi masalah itu pohon punya siapa? Rabbi habli minas solihin. Anak sekarang Rabbi habli minas solihin. Udah kawin belum? Belum. Nggak bisa. Nikah dulu baru Rabbi habli minas solihin. Ada proses. Pun Rabbi habli minas solihin, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Le bapak enggak soleh, bini enggak soleha, minta anak soleha susah. Kenapa? Karena Allah thayyib la yaqbalu ila thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Anda pengen yang baik, Allah yang mengatakan indana khazainu. Semua perabotannya ini ada di sisiku, kata Allah. Maka kalau kamu minta yang baik, ingat wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bito'ah. Ini asikin di buku begini. Jadi bukan cuma bahas doanya, dalamnya dibahas. Karena kan nanti pada akhirnya boleh jadi Tuhannya sama, minta di masjid yang sama, dengan cara yang sama, hasilnya beda. Kalau enggak rapi bawahnya, berantakan ujungnya. Orang pesantrennya sama, kuliahnya di Ummul Qura, doktor dari sana, nggak demen sama jenggot, betul? Kan itu mah urusan Allah tuh, kalau begitu ya, perbendaharannya urusan Allah. Nah, orang yang berilmu memahami ini. Oh iya ya, kalau bicara metik semua sanggup metik, cuma yang jadi masalah tuh pohon siapa gitu loh. Ini yang diinginkan seperti itu. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah, perbendaharaannya. Sampai ada hikmah di balik penciptaan panorama yang indah. Allah bikin Indonesia Timur dari mulai Sulawesi sampai ke Papua ya. Itu pemandangannya masya Allah indah betul. Ah, ini kan namanya khazanahnya Allah. Allah pengen apa? Pengen semua yang datang ke tempat tersebut bertasbih, berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kalau memang itu pemandangan tujuannya kita bertasbih, tentu si pemilik tempat yang dititipin sama Allah bikin dong pariwisata syar'i, cottage yang orang nginep bertasbih. Cuma bodohnya kita ini enggak paham, panorama yang indah tanahnya dijual sama asing dan asing. Dibikinlah cottage yang enggak syar'i. Akhirnya bukan tasbih, yang ada istighfar, betul? Karena udah enggak ada pemandangan, yang ada ikan cuek pada berjemur. Astagfirullah. Yang punya bumi marah. Kita ngomongin baik-baik dihujat. Yang punya bumi marah. Kalau yang punya bumi marah, hanya tanahnya di mana? Digulung sama Allah, hilang sudah ya. Allah ambil lagi. Jadi tolong khazanahnya di Allah nih. Ini yang kita mesti paham nih. Kita enggak usah adat di bawah adat. Kemarin saya bawa jamaah itu 78 orang ya untuk umroh jejak Rasul. Sengaja sampai di Madinah saya bawa nih teman-teman ini untuk keliling makam Rasul. Coba dah yang bisa nemuin pintu makam nanti ada hadiahnya. Enggak ada Ustaz. Kita dalemin nanti ya. Saya bawa ke museum. Sejak zaman Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima ya, itu sudah lama, sekian ratus tahun sudah ya. Itu makam Rasul itu sudah didinding berbentuk segi lima ya, yang tidak mungkin bisa ditembus oleh mata. Sekarang ditambah lagi dinding luar lagi. Jadi kalau orang ngintip bilang lihat makam Rasul, udah ohong dah. Kalau kita ngomong kayak begini, habis dihujat kalau sana nih. Ya. Nah sekarang kalian lihat, nah gimana kondisinya? Berarti selama ini banyak dakwah di negeri kita ini memanfaatkan kebodohan umat. Umat belum melihat, umat percaya saja. Kalau yang dipercaya Quran dan Sunnah lain. Tapi kalau yang dipercaya cuma rangkai kata yang dikemas oleh orang yang dikultuskan, ini yang bahaya. Kita beragama sama Allah dan Rasul, bukan sama orang-orang tertentu. Ya pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Nah, kita ngelihat langsung, oh iya, oh iya, oh iya. Karena Allah telah sampaikan, Nabi sudah sampaikan semuanya sudah. Ada syariat dipahami dengan cara yang baik. Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai a'immatul arba' dan lain sebagainya. Ini mengajarkan bagaimana beragama. Yang pada akhirnya bukan buat orang lain. Karena agama ini kan ku anfusakum wa'alikum na'ala. Agama bukan buat orang lain. Agama untuk dirimu dan keluargamu dulu. Kita gak terbebani. Ini negara gimana, Ustaz? Susah benar kita ngomong yang benar, tak ngomong yang benar dibilang Wahabi mulu, biarin. Itu jangan dibikin pusing udah, anak gimana? Wallahu alam, itu masalah gitu. Saya pegel banget, tak pemimpin gini, harusnya kan gini. Iya bu, suami mana? Wallahu alam, itu yang penting gitu loh. Jangan dibikin pusing yang kita nggak mampu, Allah maha mampu. Tayyib. Kemudian di surat An-Najm ayat 42, surat ke-53 ada kitah minal ayah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Dan semuanya ini berkesudahan hanya kepada Allah. Kayak kita melihat sebuah masalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah dibilang, tolong yang tegas dikit. Ini pesawat udah kurang sehat, manajemennya gak bagus. Jangan pakai teori, cari aman. Takdirkan sebab akibat. Kalau matematik mungkin 1 tambah 1 2 itu matematik pasti. Tapi kan kalau sosial belum tentu. Sosial kalau ditambah belakangnya, satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang berani. Kenapa berani? Karena sendiri takut, berdua berani kan begitu. Itu sosial namanya. Kalau gak pakai embel-embel lain cerita. Ini hukum sebab akibat, mau selamat tolong caranya yang betul. Nah kalau cara gak betul cuma teorinya doang, gak bisa. Ini bukan masalah si pilot yang pintar bawa tuh pesawat. Pesawat apa kan begitu. Jangan udah kenakan sebaru. Qadarullah aja dibawa pesawat. Ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Wa ilaihi muntaha, kata Allah. Kembali ke aku. Cuma sebab akibatnya dilihat. Gak bisa. Memang dari zaman dahulu salah satu negara yang rawan dengan Gunung Merapi, ya Indonesia. Cuma kan gak pernah ada permasalahan, kenapa? Karena pemiliknya yang dititipin sama Allah ini orang-orang soleh. Ketika orang soleh dihujat, dicaci, dimaki, ini orang-orang kafir ini menganggap mereka menang. Allah buat tipu daya sama mereka. Wa makarullah, wallahu khairul akhirin. Ya makar Allah yang dapat lihat. Akhirnya Allah hancurin deh. Ya, kenapa? Karena kerusakan yang mereka perbuat. Itu yang dimaksud wa anna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Rabb kamu kembali semuanya. Ada hukum sebab akibat. Tayyib. Di bab yang kedua, sebagai mukadimah seperti itu, makanya kita ini harus mengikhlaskan semua untuk Allah. Poin, sepintas poin yang ditekankan di bab pertama ini bahwa ikhlas hanya untuk Allah. Kenapa? Karena kita yang mesti tahu, ya semua khazanah dunia ini ada di sisi Allah. Tolong ikhlaskan agamanya untuk Allah. Makanya disimpulkan dalam kitab Adawad Dawah dan kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim itu tentang masalah syarat-syarat la ilaha illallah. Di dalamnya ada bab ikhlas, penekanan sekali bahwa kamu boleh gugurkan sholat, boleh gugurkan kewajiban, tapi batallah arti kewajiban yang kau gugurkan kalau kau tak mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Karena setiap ibadah ini akan memiliki faedah, akan memiliki faedah. Kita diharapkan itu dapat faedahnya. Setiap amal itu menjanjikan faedah, dan kita itu dijanjikan faedah. Antum sholat deh, bukan Allah yang diuntungkan. Ini tiap Rebo nih Allah untung nih. Kenapa? Musola, masjid penuh. Apa urusannya? Enggak ada urusannya. Sepi juga haru buat Allah. Allah sudah siapkan neraka dan sorga, kita yang butuh. Makanya bagaimana supaya masjid penuh terus? Kita yang harus buat. Bukan sekedar keuntungan pribadi, tapi secara umum. Karena mandalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita bikin nih kajian begini nih, ya, sehingga teman-teman panitia kompak nih. Banyak orang datang, diuntungkannya banyak. Selain panitia dapat ilmu karena belajar, dia juga bisa panggil masa untuk belajar. Ini kan pahala tiap langkah orang datang. Waduh, masya Allah. Makanya mudah-mudahan ini pahalanya ini sejauh sinyalnya gitu ya, stabil sinyal dan iman kita ini, insya Allah. Baik, itu yang ditekankannya. Jadi kenapa mesti ikhlas? Ya karena Allah semuanya. Kullu amal ibni Adam lahu. Walaupun niat untuk Allah, Allah yang bilang kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam ini kembali pada si pelakunya. Makin bagus iman, kan judul kita sekarang apa nih? Stabilkan iman, betul? Nah, makin stabil iman kita, makin kita diuntungkan dengan amal yang kita lakukan. Semua amal soleh itu mukaddimahnya ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang beriman, dan bicara iman kelasnya manusia beda-beda. Iman yazid wa yankus, yang tahu naik turunnya kan yang punya iman. Anda yang tahu stabil iman antum, antum yang diuntungkan. Kalau iman antum enggak stabil, untung cuma enggak terlalu. Makin stabil makin baik, makin baik makin. Masya Allah. Tayyib. Dia yang kedua. Itu sudah bahasan pertama tadi ya. Dia yang kedua ini, ketaatan kepada Allah ini merupakan penenteraman jiwa dan raga. Jadi memang kalau orang bicara hidup sehat dengan olahraga, betul. Al-aklus salim fi jismis salim lah. Kalau bahasa pepatah Arab itu, akal yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Itu sudah prinsip. Tapi perlu dipahami, kata Nabi, ragamu ini tergantung segumpal daging dalam dirimu, segumpal darah. Bisa gak kamu olahragakan hatimu, kata Ibnu Qayyim? Karena bukan masalah tangan yang kuat, kaki yang kuat, mata yang sehat, bukan. Kalau hatinya sakit, tangan yang kuat ini gak bisa mengangkat sedekah. Kaki yang sehat dipakai futsal rutin, basket dan lain-lain, tapi gak sanggup melangkah ke masjid. Mata yang sehat, perawatan khusus, pakai catok soplen warna-warni, tapi gak sempat baca Quran. Ya Allah, kemarin saya bawa jamaah ke museum Quran, karena saya benar mahasiswa kenal kita semua ya. Saya bawa ke museum, minta dijelaskan di dalamnya. Merinding. Ada satu produk baru museum Quran Madinah. Di dalamnya itu Quran berukuran 80 cm, cukup lumayan, hampir semeter itu. Itu Quran terbuat dari bahan, dan tulisannya itu sulaman. Masya Allah. Siapa yang buat ini? Bukan orang Arab, seorang ibu rumah tangga dari India yang punya anak banyak. Selain ibu rumah tangga, dia dagang. Dia sulam itu Quran selama 30 tahun, dan dia serahkan ke Madinah. Bukan dia orang yang gak sibuk, bu, gak ngaji, anak belum merem. Pak gak ngaji? Harus sibuk. Ini ada orang punya anak bererot, dagang, tapi bisa nyulam Quran 30 tahun jadi sebuah Quran, diserahkan ke Museum Quran. Allahu Akbar. Kita gak usah gitu-gitu amat dah. Ini hari berapa jus? 2 gelas dah. Jus mangga, jus melon. Ya, yeah. Bukan berarti terus kita harus sama. Enggak, timbulin malu. Ini sahabat-sahabat Nabi, ya Allah, ulama dah, enggak usah sahabat karena kita sama Nabi dah. Ulama itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama hebat lah. Jangan ente pikir tuh ulama enggak sibuk. Bininya enggak ada yang satu tuh ulama. Antum satu dan nunduk aja masya Allah. Banyak anaknya banyak dan dia kerja tapi bisa hafal Quran loh. Antum bini atu, anak atu ku pegang erat-erat masya Allah. Boro-boro satu juz innalillah. Ini ulama nulis buku tadi, baca tafsir. Ibu-ibu tuh nanti bisa lihat tuh. Saya enggak tahu di masuk YouTube belum Google, saya enggak paham. Buka aja coba Museum Quran Madinah, nanti Quran sulaman Quran gitu loh. Itu masyaallah. Saya ngata merinding innalillah. Malu kita. Malu. Motor ada, mobil ada. Belagang emang ada kajian. Allah. Ya. Masih enggak nyampe juga masyaallah. Ini alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang saya suka kalau dekat sama orang tua, saya suka nanya tuh zaman mereka dulu kan gedein kita kan di masa yang listrik gak kayak sekarang. Susah, air susah, semua susah, anak kepegang. Ini zaman semua serba mudah. Abang masak pakai pulsa, GoFood, masih bingung anak di mana. Astagfirullah. Tapi Robi Abli minas solihin, nggak di sliding malaikat, bagus nih orang. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa belajar sedikit dari orang-orang terdahulu, ya, ya. Ini ada tanda-tanda yang harus kita pahami nih. Kok mereka juga sibuk, mereka bisa. Mereka punya iman. Mereka sehatkan hati mereka sehingga semua raganya sehat. Pola hidupnya indah. Dunia dapat, akhirat tak ditinggalkan sama dia. Dia taklukkan dunia, dia cumbu Allah di malam hari. Mereka, manusia-manusia mulia. Maka dikatakan ketaatan kepada Allah penenteraman jiwa dan raga. Kuncinya ibadah. Sekarang udah alhamdulillah nih, udah banyak orang-orang tua paham. Kalau dulu kan kalau anak dididik agama entar deh kalau kuliah deh gitu ya. Kalau sekarang dari kecil sudah. Kenapa? Punya dasar agama. Dia jadi dokter, dokter yang agamais kan begitu. Dokter yang Islami. Bukan Islam yang dokter. Iya, saya muslim, cuma kan saya dokter terus. Tidak, kamu seorang dokter, tapi kamu seorang muslim. Enggak ada alasan. Iya, saya tahu, Ustaz. Saya seorang muslim, tapi kan saya bukan rumah makan, Ustaz. Apa urusannya? Azan tutup. Ada yang lebih penting. Nanti orang datang gimana? Enggak apa-apa, lo satu dapat akhirat, takut amat. Ya, kalau kuat Islamnya seperti itu. Mewarnai, bukan? Diwarnai harusnya enggak terkecoh ya, tidak terkecoh. Jadi kalau sudah terbiasa kayak begitu, khoza ini kan di sisi Allah, nanti Allah yang akan meletakkan kita. Oh, ini orang betul-betul baik nih, jangan dibikin bingung malaikat nih, letakkan di tempat yang baik. Karena sometimes kita enggak bisa memilih tempat loh. Kayak yang lampau saya sempat sampaikan, antum dibikin bingung kadang ustaz macam-macam, betul. Kalangan ustaz juga bisa berbeda. Muridnya saling hujat. Anda bingung tak? Ini orang salahnya di mana tak? Kata orang teman anda, enggak bagus, jangan. Anda duduk bagus, gitunya. Anda dibikin bingung saat. Ya iyalah, kalau antum belum berilmu pasti bingung. Gimana sih buat ngebedain mana yang baik, mana yang buruk, Ustaz? Kan iman pada akhirnya fi'li ya, tingkah laku. Kalau cuma sekedar hafalan Quran, hafalan hadis, orang pintar juga bisa ngapal. Cuma prakteknya. Ini orang penghafal Quran, penghafal hadis, tapi berkoalisi sama yang tidak baik untuk menghancurkan yang baik. Yang benar siapa? Enggak usah dibikin bingung antum. Anak duduk di majlisnya bagus, tapi dia berkoalisi. dengan beragam karakter untuk menghancurkan yang baik. Malaysia, okay. Jangan dibikin bingung. Antumnya membiasakan yang baik, orang takwa tempat yang baik nanti insyaallah. Taib. Pentingnya menaulkan hati kepada Allah. Seluruh ibadah ini kan amalan hati. Karena ada bizikrillahi tatma'inul qulub. Karena praktek itu kan semua ibadah itu kan zikir. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Dengan berzikir, dengan beribadah, hati ini tenang. Enggak usah ke orang ya, diri kita aja dulu deh. Kita ini masih temperamental enggak? Sholat terus, ngegas juga terus. Kita ini ngaji rutin, tapi negakin hukum enggak remeng. Malah kadang-kadang yang enggak kajian tauhid berarti negakan syariat. Saya lagi merhatiin aja nih, banyak ustadz-ustadz yang pada enggak kajian tauhid tapi menegakkan sunnah. Kita yang kajian tauhid pada takut sama sunnah, aneh. Mau sampai kapan seperti ini? Enggak bisa, antum yang rugi. Waktu bergulir, masa berganti, enggak kembali. Lantar jala yaumul lati ma'bad, tidak kembali hari-harimu. Tidak. Kamu yang dirugikan. Kalau ibadah enggak berbekas, kamu yang rugi. Kamu yang rugi. Suami belajar, setelah belajar enggak sayang sama keluarga, rugi. Istri ngaji rutin kajian di udak, sama suami ngelawan, sama mertua enggak akur, rugi. Rugi. Oh, sari habis. Apa sama suami nentang, sama mertua enggak akur, sama anak ribut, terus ngaji apa dari kemarin? Jangan-jangan dagang bergo, betul ya? Suami juga sama, Pak. Ya, kalau sama teman boros, sama keluarga bahil, bodoh. Kalau kita kasih teman berpahala, kasih keluarga double pahalanya. Kita senyum sama orang pahala, sama keluarga double. Kita enggak bisa meletakkan ibadah yang paling ringan pun kita enggak bisa. Kenapa? Hati kita enggak bertaut. Ini penting banget. 23 tahun Nabi ngedidik sahabat. Lihat jebolannya. Ada yang 2 tahun langsung selevel Mus'ab bin Umar. Ada yang cuma beberapa bulan saja selevel Abu Bakar. Ini ada orang yang udah ngaji 10 tahun jadi imam takut. Kita enggak bisa nyimpulin ilmu. Kita enggak bisa. Kenapa? Karena dasar yang tidak baik. Maka penting sekali ini tentang usul salasa, penting banget. Ya, kalau sudah selesai kajiannya, di rumah belajar sendiri. Terus aja diulang-ulang. Sampai kita paham. La ilaha illallah bukan cuma bendera HTI gitu loh. Bukan cuma simbol-simbol sesuatu, bukan. Enggak perlu disablon, di topi, di kaos, enggak perlu. Uki dalam hati kita, hidup ini karena la ilaha illallah. Jadi enggak usah diributkan sudah. Sehingga nanti akan kelihatan. Jangan nunggu dibakar baru ngamuk. Dari kemana pada kemana, bro? La ilaha illallah diinjek-injek dalam bentuk tingkah laku, bukan tulisan. Lalu ada kolaborasi antara dukun dengan Islam, kan remang sekarang. Ustaz sama dukun mirip. Mirip. Wah, ya salah itu. Modal jenggot bisa ceramah kan bahaya sekali. Waduh, masya Allah. Antum jangan terkecoh. Agama bukan buat orang, buat diri kita. Coba kalau kita sudah sholat masih belum tenang jiwa, jangan anggap biasa. Istighfar buru-buru. Iya ya. Gue ini sholat entar ngegas mulu sama orang. Coba kritik diri sendiri tuh. Astagfirullahaladzim. Sama anak gitu. Ya Allah, iya. Anak ibadah rutin. Sama teman baik, sama anak melotot aja. Kritisi diri kita itu. Makanya ada yang salah. Memang ada yang salah. Karena hukum asalnya apa? Ya ini setiap ibadah itu membuat hati tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hati ini tenang. Harusnya. Kok dia enggak tenang, Ustaz? Ya dia harus mengkritisi. Enggak paham. Harusnya enggak begini. Lawang tiap ibadah punya efek. Kan pernah dibahas. Sholat, tanha, anil faksa, wal mungkar. Betul. zakat tudiul bala, nolak bala, nambahin tajir. Kemudian Ramadan la'allakum tattaqun, ghufir lahuma taqaddama min dhanbi. Umrah haji laisa lahu jaza ila jannah. Semua ibadah ada bekasnya. Nikah kayak puasa, aghadil basar wa ahsanil faraj, bisa menjaga pandangan mata menekan syahwat. Ini enggak, habis nikah makin ganjel. Ya kok enggak ngefek? Ya itu yang dimaksud. Antum yang tahu. Dulu ngefek zaman Rasul, ulama ngefek, ama ente kok enggak ngefek? Ada yang salah nih. Dulu sholat bikin sahabat mulia dengan sholat. Allah, saya bawa kemarin jamaah sampai ke Badar. Anda kalau lihat di Instagram tuh, saya coba bikin video pendek di Badar tentang tempat kemahnya Nabi jadi masjid sekarang. Sumur Badar, kemudian Jabal Malaikat yang kemungkinan malaikat turun dari sana itu. Ini kita nih, perang ini bukan bicara jumlah, kita bicara iman loh. Ya kalau bicara jumlah, dari dulu orang Islam lebih dikit selamanya, cuma selamanya menang. Kenapa? Iman. Ibadah tuh ngefek betul-betul. Nabi gak lihat postur yang bagus buat jadi pasukannya, iman. Pemuda datang dengan gagah, pedang bersilang di badannya, panah pun membelah badannya. Ya Rasulullah, izinkan aku perang bersamamu di atas kuda yang gagah. Kata Nabi, tak layak tolak ini orang. Punya orang tua gak? Punya Rasul, berbaktilah. Perempuan datang bergerombol, ya Rasulullah, kami para wanita juga berhak masuk surga. Cuma apalah kami dibanding para laki-laki. Kami puasa, mereka berpuasa. Kami sedekah, mereka bersedekah. Tapi ketika mereka berjihad, kami di rumah. Senyum Rasul. Demi Allah, jihadmu di rumah wahai wanita seperti jihad sahabat-sahabat di medan tempur sana. Masya Allah. Cuma kita ini maksa Allah untuk paham diri kita. Bukan kita paksa diri kita untuk paham Allah. Itu permasalahannya. Sampai-sampai sunnah dianggap meremehkan syariat. Kayak contoh kemarin di Mekah Madinah, saya praktekan sholat zuhur, saya jamak sama asar. Ketika selesai sholat sudah saya pulang, asar berkumandang, tak sholat udah di jamak. Wih, males banget di jamak. Males banget. Sekarang ngomong syariat dibilang males gitu. Lah kan dicontohinnya begitu. Kan kita sanggup, Nabi juga sanggup, lebih sanggup. Cuma syariatnya begitu. Kenapa negakin sunnah dibilang males? Ini zaman sekarang begini. Anak muda sholat dibilang gila, teman-teman. Dari mana lu bro? Gue cari gak ketemu. Sholat zuhur dulu. Wih gila sholat. Gila. Ini zaman sudah sampai. Orang dibilang gila negakin syariat. Ya. Aduh kebayang nih kalau kita enggak paham fawaidul fawaidnya ini. Faedah-faedah ibadah yang kita lakukan, kita yang rugi nantinya nih. Wa yadubillah wa na'uzubillah. Di bab yang kedua, di bab B-nya ini, apa? Bagian B-nya. Aturan di balik perintah dan musibah. Dalam buku ini dikatakan bahwa seorang hamba Allah ini tidak akan terlepas dari perintah dan musibah. Dari Allah yang dimaksudnya. Ia membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan pertolongan Allah ketika menerima perintah, sedangkan tatkala mendapat musibah, ia butuh uluran kasih sayang Allah. Jadi bicara efek ibadah, saya salut sama teman-teman di Lombok itu, karena bagusnya agama orang-orang Lombok ya. Jadi utusan mereka yang lalu datang ke Rabanian situ bilang langsung, Ustaz, kami ini kalau dibilang enggak butuh dana ya butuh, San. Tapi kami lebih butuh kajian tauhid. Kami bisa bertahan kok, bisa bertani di lereng Rinjani ini. Kami bisa nanam stroberi dan sayur-mayur lainnya, San. Oh, masyaallah. Cuma kami butuh bimbingan tauhid, San. Bagaimana dalam kondisi seperti ini kami bisa bersabar? Kami belum bicara syukur, tak. Kenapa? Masih hancur. Cuma kami yakin ada hikmah di balik ini semua, San. Oh, Masya Allah. Kelihat kalau agama bagus tuh. Enggak ngaruh. Dia tahu sekali. Efeknya apa? Efek ujian ini. Dia butuh perintah dan dia butuh uluran kasih sayang Allah ketika musibah. Bantuan banyak ke Lombok. Palu terjadi bencana. Apa yang mereka bilang? Saudara, Palu lebih membutuhkan. Kirim aja ke sana. bukan menolak, karena dia tahu tenang menyikapi ujian. Sekarang bantu bimbing kami, Ustaz. Kalau dulu kami biarin ini para pendaki Gunung Rinjani ini bermaksiat. Kalau di Rinjani itu Allahu Akbar ya. Tapi kalau tahun baru itu alat kontrasepsi abun. Maksiat. Dulu kami enggak punya kekuatan, Ustaz. Karena banyak sekali tempat-tempat hiburan di lereng-lereng gunung ini milik orang kuat. Dengan kasus seperti ini kami merasa kuat sekarang, Ustaz. Kami akan habiskan orang-orang yang bermaksiat di gunung ini. Kompak. Oke, berarti kita bikin manajemen setelah ini. Mulailah kita tertarik untuk memanage anak-anak muda di sana. Masya Allah. Bahkan kaos-kaos mereka sekarang anti syirik. Waduh, ya. Masya Allah. Dulu kalau kita ngomong susah. Sekarang mereka mulai paham. Iya, pada akhirnya orang kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Pada akhirnya ini, makhluk manusia ini tercipta untuk beribadah. Pada akhirnya dia akan mengembalikan semua ke Allah. Karena dia tahu sekali syariatnya memang seperti itu. Dia butuh perintah, dia butuh luluran kasih. Nah, perintah membuat dia bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang pengen dapat makhrajan, solusi dari Allah, ibadahnya apa? Heran, Ustaz, kalau ulama ini yang berdoa diijabah, kelasnya beda, bro. Ini ulama memang udah jadi napas dia zikir. Kalau kita kan kalau ada mau doa, ini ulama doa wirid luar kepala. Ente selamanya buku doa wirid di tas kayak Quran, nggak pernah apal-apal, betul? Beda kelasnya. Mereka udah napasnya zikir, napasnya ibadah. Nah, kita perlu biasa seperti itu. Jadikan ibadah itu adalah sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Jadi bukan sesuatu yang wah. Kalau bangun tidur berdoa, mau jalan berdoa, mau makan berdoa, semua di atas syariat, bukan wah. Anda butuh. Anda yang butuh. Ini makanannya sama, kok sehatnya bisa beda? Ya iyalah. Kalau yang satu makan baca bismillah, selesai alhamdulillah, pakai tangan kanan, duduk, antum, boro-boro doa, diri. Enggak baca alhamdulillah, pun barang siapa, wallahu a'lam. Syubhat. Pengen sehat? Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Silakan ikuti aturan main dunia. Makan ini, sehat ke badan, gini-gini, boleh. Itu matematik. Cuma kan kalau bicara hidup gak seperti itu. Karena bukan masalah tadi. Mata yang sehat keangkat gak kalau subuh? Bukan masalah tangan yang keker, sedekah enteng gak? Bukan masalah kaki yang kuat, ke masjid nyampe gak? Karena kalau semuanya serba bagus, nyampenya ke tempat maksiat, yang dirugikan siapa? Si pemilik kesehatan tersebut. Itu nikmat. Summa latus aluna yawma idzin. Allah bakal tanya itu. Yang ketiga, yakni kasih sayang secara batin, zahir batin. Jadi kayak kata Nabi, tazawwadul wadudul walud. Kamu nikah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Cinta yang tak dibuat-buat. Karena cinta itu buah yang dipetik. Dari empat tahapan, ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Anda bicara cinta. Anda pengen dapat pasangan yang betul-betul memiliki cinta yang sejati, lihat ilmunya. Lihat keyakinannya. Lihat keikhlasannya, lihat kejujurannya. Ini syarat la ilaha illallah. Sekarang Anda pengen mendapatkan cinta dari orang yang membakar la ilaha illallah. Ya enggak bakal bisa. Kami serahkan negeri ini kepada kalian yang bakar la ilaha illallah. Enggak bakal bisa. Lawang cinta timbul karena la ilaha. Dengan syarat ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Cinta la ilaha illallah. Bagaimana Anda seorang suami bisa menitipkan anak ke orang yang tidak mengerti dasar cinta? Salah. Masya Allah. Sejak zaman Arab Rasul diutus dulu, yang namanya bayi dititipkan sama wanita-wanita Quraisy yang penuh cinta. Betul. Selain Halimatus Sa'diyah, siapa yang menyusui Rasul? Suhaibah. Wanita yang mulia. Untuk apa? Dapat karakter. Kenapa Nabi dititipkan sama Arab-Arab Badui? Perempuan yang tahu dunia perempuan. Belajar fusahnya bahasa. Orang-orang dulu seperti itu. Saya diundang salah seorang syekh di rumahnya di Madinah. Saya datang. Rumahnya 3 lantai. Di lantai 2 saya ngobrol sama beliau. Di perpustakaan beliau itu. Masya Allah. Gede. Kayak ada halakoh-halakoh gini. Waduh. Sesungguhnya. Ngobrol sama dia. Nah, anda tanya ini apa nih syekh? Ini semua anak-anak. Jadi tiap anak tuh satu syekh. Masya Allah. Ya. Kan Rasul yang bilang. Anak kita ini tergantung teman. Saya pengen anak saya sejak kecil berteman sama ulama. Anak kita di mana sekarang? Lagi main ML kan? Bobon. Jadi kita gak mempersiapkan itu dong. Yang pentingnya kita kenal sama orang-orang soleh ini supaya tahu. Mungkin tangannya cuma 2, anaknya 12 gak pegang. Tapi kan tangan yang 2 bisa menggait tangan ulama. Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Penentuan teman itu tergantung ilmu yang kita miliki. Mana teman yang kau rasakan sebagai teman? Sadiquka man abkak la man adhakak. Temanmu, teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Mana teman yang baik? Ini kiri kanan antum, depan belakang. Orang baik semua. Ayo kita bergandeng tangan dengan yang sedikit aja dulu ini. Jadi baik ke depan nanti insyaallah. Masyaallah. Ya, kasih sayang secara batin timbul karena ilmu, bukan taklidil a'ma, bukan ikut-ikutan. Ya, ibu bisa mengandalkan surga sama suami yang enggak kenal Allah. Ajib. Sungguh menakjubkan. Bapak pengen punya anak yang mendoakan bapak masuk lubang kubur nanti, dididik sama perempuan yang enggak kenal Allah. Ajib. Ajib. Bukan enak, sungguh menakjubkan. Kan itu mimpi di siang. Anda pengen menitipkan negeri ini sama orang yang pro orang kafir. Pengen bayar utang pakai bunga bank lagi. Ajib. Masya Allah. Oh, gak bisa. Ayo belajar bro. Belajar sudah. Jangan mengulang kesalahan. Jangan jatuh ke lubang 2 kali. Jangan. Gak usah berkeluar dengan emosi. Ayo belajar. Jangan taklid. Sudah terlalu lama kita taklid. Sudah terlalu lama kita memegang buntut sapi, buntut kerbau. Bukan kita tarik itu sapi dan kerbau, kita ikuti mereka. Gak tahu kemana jalannya. Tidak tahu kemana jalannya. Kalau kita tarik dengan bajakan, selesai ini sawah. Lawan kita gak paham medan, ngikutin kerbau sama sapi. Nauzubillah min dzalik. Sholat perhatikan caranya. Ini kan didikan batin. Orang bernegara kan kayak orang sholat. Pokoknya yang namanya sholat ini kan imam yang mimpin. Imam salah, garda depan dah tuh. Anggota DPR, jangan main salah pilih tuh. Karena yang berhak negor pemimpin kan yang garda depan, anggota DPR tuh. Nah sekarang kalau mereka pengen diangkat dengan cara yang culas, nanti ketika pemimpin salah, yang negor culas, lah mirip. Kalau dia berilmu kan pemimpin salah diingetin subhanallah. Pemimpin juga harus berilmu. Kalau batal mundur jangan terusin. Jadi kita kan banyak pemimpin yang udah batal terus. Pak kalau udah batal udah pak. Ya cuma dikit batal. Ya batal namanya. Sholat berantakan nih urusannya nih. Ya, ini didikan batinnya nih. Kasih sayang secara batin ya. Timbul tuh bukan semerta-merta. Kata Ibnu Qayyim, kalau Anda ditanya, ya Anda bertanya, seperti apakah kasih sayang secara batin yang diperoleh hamba ketika ditimpa musibah? Maka jelaskan sebagai berikut. Kasih sayang secara batin itu sesuatu yang akan mencipta, yang akan mencipta ketenangan dan kedamaian. Kayak Nabi Allah Yusuf yang mengatakan as-sijnu ahabu ilayya, penjara itu lebih baik untukku, karena dia tahu sebelum dia di penjara fitnah, mukanya bikin fitnah. Jangan kata orang biasa, ini perempuan-perempuan pejabat dia lewat pada kebeler, kayaknya mendingan di penjara deh daripada nimbulin fitnah. Dia enggak sedih dengan penjara karena dia tahu ini lebih baik. Dulu dia punya mobil, punya motor, sukses, boro-boro tahu pengajian, bangkrut gulung tikar baru ngaji. Hikmah, dia mah mendingan begini tuh ngaji kan. Ah, dulu zaman laki belum bikin pegel, ibu enggak ada yang kenal pengajian. Mulai laki bikin pegel langsung, "Ukhti, di mana lagi majelis taklim?" Nunggu pegal dulu baru ngaji. Ya, ya enggak apa-apa tuh hikmah di balik musibah ya. Nunggu anak sakit dulu baru ngaji, nunggu masalah. Manusia. Tapi cara Allah mendidik begitu. Orang tuh kalau belum sakit belum tahu harga mahalnya sehat. Ah, dihantam semua makanan. Pas udah sakit baru mau enggak deh. Karena sehat itu asik. Iya, dinikmati. Orang tuh kalau belum tahu sengsaranya pilek, belum tahu nikmatnya napas pakai dua lubang. Oh, nikmat. Tanya yang pilek. Mesti sakit. Kudu sakit dulu ya. Itu didikan batin kayak begitu tuh. Iya, katakan bahwa sesungguhnya kasih sayang batin ini sesuatu yang menciptakan ketenangan dan kedamaian, menghilangkan keresahan dan kegundahan dan keluh kesah dari hati seorang hamba ketika tertimpa suatu musibah. Makanya ada pepatah bilang, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali mengalami kesulitan dulu. Kayak orang puasa deh, yang gampang deh contohnya, puasa. Sampai Nabi mengatakan, lisra'in farhatan yafrahuma fariha idha aftara wa fariha idha laki rabbah. Ini hadis Ramadan. Buat orang yang puasa, ada dua kenikmatan yang tak dimiliki oleh orang yang tidak puasa. Yang pertama, fariha idha aftara. Yang kedua, fariha idha laki rabbah. Beruntung, bahagia dia idha aftara, ketika iftar. Antum jangan menerjemahkan berbuka, karena berbuka dua. Yang pertama apa? Takjil. Yang kedua iftar. Fariha idza aftara, bahagia ketika iftar. Khazainnya sama Allah nih. Di sini panjang nih ceritanya iftar di sini. Karena setelah ini orang kalau cuma sekedar minum air putih enggak tapi bahagia. Lawang doanya dahaban dhoma, cuma gitu doang. Telah hilang haus. Dan enggak ada yang senyum. Dahaban dhoma itu enggak biasa, dahaban dhoma. Tapi kalau iftar itu kenapa nanti? Panjang tuh ceritanya tuh. Berkait dengan imam. Karena kan buka puasa dua kali. Yang pertama takjil. Itu sebelum azan. Sebelum azan. Kan sekarang orang patokannya azan. EO-nya di situ tuh. Ya. Padahal dari zaman Nabi bukan azan patokannya. Terbenam mata. Takjil. Batal. Habis batal baru azan. Ya, sekedar saja. Dan gak ada yang namanya sholat maghrib diulur gara-gara buka puasa. Gak ada. Karena kita gak ada ilmunya, sampai maghrib mepet sama Isa. Dari mana yang nyuruh? Antum duduk bareng, panitia bilang, baiklah, kajian diselesaikannya 15 menit sebelum terbenam matahari. Kita berdoa karena mustajab doa menjelang berbuka. Menjelang beberapa detik berbuka, baiklah jamaah sekalian, beberapa detik lagi masuk waktu. Silakan disiapkan minumnya. Oke, masuk. Bismillah. Setelah minum, dahabat dhoma, wabtilatil ruh, wasabatil ajr, insya Allah. Oke. Sekedar batal saja. Itu pun hitungan menit, kumur-kumur langsung. Habis azan, langsung komat. Dan imam yang kebagian pahala banyak nih. Apa? Bikin bahagia makmum. Fariha. Selain ibu-ibu yang menyiapkan makanan beragam warnanya, imam tidak nyeksa makmum. Bacanya pendek, sudah gitulah. Ini orang belum iftar nih mame. Baca alif lam mim. Setengah juz. Ya kan jadi enggak bagus. Banyak hikmah di balik itu, banyak orang senang ya. Walladhallin amin. Inna a'tayna. Senang. I like this imam. Ini memang imam bagus deh. Kan memang harus pariah ya. Selain makanan dihidangkan, cepat semangat. Masya Allah. Jadi ada bab-babnya. Itu batiniah. Paham. Ini enggak banyak. Hatta di pesantren anak ngomel sama guru-gurunya. Ente paham agama enggak, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Antum ini di belakang antum. Ini anak baru juz 30. Ente baca juz 14, juz 15. Yang paham siapa? Jadi pemimpin jangan cari aman. Kalau salah kan enggak ada yang bisa ngingetin. Betul? Jangan ngomong jauh-jauh deh. Supaya salah ada yang ngingetin. Udah gak ada yang namanya sholat wajib bacanya pendek-pendek. Nabi yang bilang kok, ikra matayassara minal Quran, baca yang paling gampang. Bukan ngetes apalan. Ngetes apalan entar tahajud. Sebaik-baik sholat malam yang paling lama berdiri. Itu imam yang cerdas. Cuma karena memang belum sampai fawaidul fawaidnya. Mumpung mertua ada nih, tahajud. Itu so kosong masjid. Lu gak sholat, merah, mudah-mudah. Amin, amin. Yang langur dosa siapa itu, bro? Ya mudah-mudahan kita gak tergolong lah, insya Allah ya. Tapi, ya, jadi dua bab sudah kita bahas. Ya, kita berdialog ya. Karena ini ya, khawatir hujan nih, sore-sore gini. Jadi kita dialogin aja deh. Dari bab yang disampaikan ini, antum mau dialogin silakan. Fadal. Silakan. Fadal, antum. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada masalah. Iya. Iya. Pada Allah makan keluarga ana, orang tua kandung. Iya. Itu dibangun. Oke. Okay. Setinggi bermeter-meter lah, dan ada cukupnya juga, ada atapnya juga. Iya. Yeah. Kemarin Anda sempat mengingatkan ke kakak kandung Anda, 3 orang, yang sudah nafas semua. Iya. Yeah. Innalillah, karena malah disebut penganut Islam aliran. Karena kakak Anda jawabnya, orang tua dari zaman turun-temurun tidak ada yang ikut aliran Islam seperti lo. Iya. Yeah. Nah, jadi apakah Anda berhenti di sini saja, maksudnya tetap Anda bongkar itu makam, memang Anda kembalikan ke sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, atau Anda bersabar dari berdoa untuk hidayah Allah? Tapi barakallahu fiik. Nah, antum bicara dakwah ke keluarga berarti. Yang kali ini dakwah antum berkaitan dengan bentuk makam. Wallahu a'lam bishawab. Anak nggak tahu kondisi keluarga antum, karena berkaitan dengan makam ini bukan dakwah yang utama, ya, bukan berarti kita membenarkan, tidak, karena kalau antum buka bab dakwah Rasul kepada masyarakat Mekah, Nabi itu nggak ngomong masalah bentuk makam dulu, yang dirapikan akidah, apapun yang terjadi kedepannya bentuk makam, bentuk rumah, karena Islam, jangankan bentuk makam pak, bikin perumahan saja diajarin di Islam. Cara bangunnya WC, apa tempat ruang tamu, diajarkan semua itu. Itu sih kembang yang dipetik sebenarnya dari akidah yang kuat. Saya sih berharap yang utama sekarang antum jaga ukhuwah dengan keluarga antum. Itu dulu yang pertama, ya. Karena antum nggak terbebani dengan yang lain-lain. Yang jadi permasalahan sekarang kalau cuma gara-gara makam hubungan keluarga putus, muskilah. Karena nggak jadi kafir kalau makam ditinggiin, tapi disalahkan dalam Islam, nggak dibenarkan. Cuma nanti waktulah, ya. Karena antum bisa tawarkan bertahap dengan masyarakat yang ada di masyarakat bentuk-bentuk makam tuh, ya. Contoh di Kalibata, nggak jauh-jauh ya. Kan diatur sekarang rumput, cuma memang masih pakai batu nisan, tapi kan bentuknya sudah rapi. Ini kan ada. Kalau dibilang aku sesat, ini kan mirip kayak begini. Mungkin bertahap. bertahap istilahnya. Tapi itu juga belum urgent. Kenapa? Karena bahasanya ini Islam turun temurun, sementara antum yang benar. Islam turun temurun mana nih? Gitu loh. Kok menganggap yang benar dibilang ekstrim? Karena dia belum berilmu. Kalimun nas bima ya'rifu alih. Ajak ngomong manusia sebatas ilmunya. Jadi kalau dia belum berilmu, antum kayak teriak di tong kosong, balik ke antum nantinya. Biar nanti waktu dan ilmu yang menceritakan semuanya. Kalau saran anak sih, jaga ukhuwah dulu ya. Bawa keluarga antum kajian besok di Ustaz Ungal Azhar, setiap hari Ahad ketiga kajian. Itu orang-orang awam semua yang datang. Nanti kita ngomong baik-baik, Ustaz, keluarga anak datang Ustaz. Kali kalau antum ini kan sebungsu kali, jangan-jangan ya. Iya betul loh kan. Antum punya empok-empok nih, orang perempuan semua. Ya antum belum punya kekuatan buat ngomong, apalagi ini perempuan. Antum udah ngomong seharian, dia gak ngomong-ngomong, cuma ngetik doang. Sekali ngomong nyerang, betul ya? Ada teknik dalam dakwah. Ya. Saran ana sih, rapin akidah dulu. Ya, baguskan sholat dulu. Nanti kalau akidah sholatnya sudah bagus, hatinya sudah lembut, antum ngomongnya asik. Ya, semoga Allah berkah keluarga antum insyaallah. Barakallahu fiik ya. Anda baca dulu ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa pacaran itu haram? Ya iyalah. Maknanya begini-begini. Fawaidu. Bagaimana memberitahu anak-anak remaja bahwa pacaran itu haram? Ya ngomong aja baik-baik. Sama. Sama ini. Kita akidah belum bagus dengan larang pacaran. Ada yang pacaran, lu aja gak laku. Gitu lagi. Dibalikin. Gitu. Ya memang gak boleh. Cuma ya harus dijelasin. Ya pakai bahasa yang asik gitu loh. Harus. Saya bilang sama teman-teman dari kemarin. Izin Allah kita sudah berhasil bikin anak muda sekarang ini senang ngaji. Saya lagi target berikutnya. Saya pengen bikin anak muda rajin baca. Pengen bikin perpustakaan yang gaul. Di dalamnya tuh ada kafe, ada apa. Tapi perpus. Ada stand up dakwahnya. Ngebahas satu bab sambil berdiri. Dan ustadz yang asik. Orang tuh enjoy. Yuk kita budayakan gemar membaca anak bangsa. Nanti berikutnya kita akan bikin tahapannya apa? Ya ini pariwisata syar'i. Bagaimana caranya nih orang ini sudah saatnya lihat pemandangan bertasbih bukan istighfar. Bisa, bisa. Cuma dengan teknik dan cara. Ya. Sekarang kita mau ngomong ngelarang nih anak pacaran, ada solusi nggak? Nggak ada, ya susah. Ada yang mau nikahin nggak? Ada yang mau modalin nggak? Nggak ada, ya susah. Ini orang juga sebenarnya kalau dia disuruh nikah lebih suka, cuma kan nggak paham nikah itu penting. Kita nggak pernah kajian pra-wedding, kita nggak pernah ngebahas betapa pentingnya nikah gitu loh. Ya mereka nggak berilmu, dilarang nggak bisa. Kayak orang dilarang musik, belum ada solusi, nggak bisa. Yang ngelarang juga masih. Baru ngelarang karena belum merasakan solusi yang lebih baik ya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang tidak mengikuti syariat Islam dan saya sudah mengajak khulu tapi dia tetap tidak mau, apa yang harus saya lakukan? Sabar ya. Kalau sampai memang dia betul-betul tidak suka sama syariat, bahkan tidak sholat, perempuan ngapain megangin lama-lama nih laki? Itu berapa lama lagi emang? Sayang gitu ya. Tapi kalau bisa, fungsi seorang istri itu menutup kekurangan suami. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Jangan semua masalah berujung pada perceraian. Walaupun cerai merupakan syariat dalam Islam ya. Ayo buktikan bahwa kita bermanfaat buat pasangan kita. Kalau dia pernah jatuh cinta dan suka sama kamu dengan teknik yang kamu miliki, bikin dia juga jatuh cinta sama syariat dengan teknik yang kamu miliki, gitulah ya. Supaya jangan dikit-dikit hulu, dikit-dikit cerai, jangan. Biar bagaimana bersatu lebih baik ketimbang berpisah. Kecuali kalau memang sudah jelas dia itu anti Islam, tidak mau syariat ditegakkan, lain cerita ya. Ambil sikap. Wallahu a'lam. Ustaz, saya seorang mahasiswi. Saya belum lama berhijrah. Saya mau bertanya bagaimana cara menaikkan iman yang sudah turun. Yazidu bitta'ah. Iman naik dengan ketaatan. Yang kamu anggap gampang, kamu bersedekah, silaturahmi, menziarahi keluarga, apa aja yang gampang buat kamu. Menuntut ilmu karena Allah, pakai baju yang syar'i, itu menaikkan iman. Ya, sambil zikir pagi petang jangan enggak dibaca. Ya, karena ujian orang yang menstabilkan iman itu ya hujatan macam-macam nantinya. Karena saya masih sering merasa iman saya turun. Ya iya, semoga tambahkan iman nanti insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah ikut menjualkan, memasarkan produk-produk MLM? Enggak boleh. MLM itu kan sudah ada fatwa ya. Ya. Itu tidak syar'i dalam Islam. Ada goror tipu dayanya. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz. Makan apa nih? Makna ukhuwah sejati seperti apa? Ukhuwah itu kan dari ikhwah, artinya persaudaraan. Ya, ukhuwah karena Allah. Jadi ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa billah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah, itu ukhuwah. Jadi ukhuwah itu bukan di atas yang melanggar syariat. Ukhuwah kita terjalin, Ustaz, dengan turun ke jalan, dengan mencaci maki, innalillah. Tidak ada ukhuwah terjalin dengan cara yang haram. Ya, ikhwan, ikhwanul muslim, sahabat dalam Islam ini sahabat yang enggak keluar dari syariat Islam, bukan cuma mulut, prakteknya. Karena Islam ini kan kalau diorganisasikan beragam. Tapi kalau Islam yang sejati, innadina innallahi Islam. Apakah bisa membangun ukhuwah dengan teman yang berbeda pemahaman? Misalnya anti demo dan pro demo. Ya, kalau muamalah aja sih silakan. Tapi kalau sudah bicara persaudaraan, enggak akan pernah bisa. Antum jangan kayak anjing yang berburu babi, kompak ngejar babi, babi kena berantem antar anjing. Jangan ya. Enggak usah khawatir. Kan hukum ini milik Allah. Dunia ini pun milik Allah. Kita ini Islam mewarnai, bukan diwarnai. Ya, jangan pernah beranggapan antum bisa mengikat ukhuwah di atas hal-hal yang berbeda. Enggak akan pernah bisa. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz. Dari iman stabil apa nih? Agar ciri iman stabil bagaimana, dan doa agar iman stabil baik hati dan pikiran. Iman yang stabil ini iman yang betul-betul siap untuk dilakukan ibadah di atasnya. Artinya antum yang tahu senang dengar azan. Sakit hati la ilaha illallah dibakar. Benci Islam diinjak-injak. Ada apa namanya? Ada wala dan barok. Ada sense of belonging. Rasa keterpanggilan gitu loh. Greget kenapa gitu loh. Jadi emang betul-betul orang yang mengerti ini salah, harusnya begini Allah, tapi enggak frontal, enggak terus jadi khawarij. Ya emosi merubah enggak. Tetap jangan lupa jobnya Allah itu mendatangkan hidayah, bukan jobnya kita. Jadi jangan kita menganggap bisa paksa Allah datangkan hidayah, tidak. Ada masyiahnya Allah. Nah, khazainnya di sisi Allah yang sudah kita bahas ya. Jangan suka bikin aturannya baru, menganggap nabi itu kurang oke. Ya kalau pakai cara Rasul sih sekarang kayak gak cocok. Astagfirullahaladzim. Orang berani banget ngomong gitu ya. Jangan. Jangan. Ya, syariat yang terbaik Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai dibunuh Abu Lu'lu al-Fairus, Umar bin Khattab, syariat dia pegang. Harus dibunuh-bunuh gak apa-apa. Yang penting kita mati di atas syariat. Harus dibunuh tuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, di atas syariat enggak apa-apa, jangan terwarnai. Ini banyak di antara kita cari selamat. Belas selamatnya ada di depan, dicari. Ya. Jangan ya. Assalamualaikum. Ini si surat nih panjang banget nih. Saya punya seorang kakak, saya juga 21 yang sudah menikah. Dan alhamdulillah istrinya pun mau pakai pakaian sehari, alhamdulillah. Bahkan kadang pakai cadar juga, alhamdulillah. Tapi belakangan ini kakak saya sedang futur. Bahkan ibu saya juga merasa kalau kakak makin jauh dari syariat. Setiap diingetin sholat atau kegiatan malah galakan dia. Saya coba tanya ke istrinya, kenapa kakak dibiarin futur begitu? Istrinya malah jawab, biarin aja deh, nanti kalau aku tegar, kalau tegur malah dimarahin. Astagfirullah. Saya dan ibu saya harus gimana, Ustaz? Ya amar ma'ruf nahil munkar. Rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, atau doakan. Syukur. Lihat manfaatnya. Karena kalau perubahan itu tidak mendatangkan manfaat, jangan. Dengan menegur dia makin marah, jangan. Bikin tenang dulu. Ya, jangan spontan. Lihat dia berbuat salah, tegur. Emosi, malah timbulnya kurang ajar nanti. Ada cara lah ngomong sama orang tua, sama kakak itu ada caranya. Sama dengan kita ngomong sama pemerintah. Pemerintah kita belum selevel Fir'aun. Fir'aun saja Nabi Musa suruh apa? Qaulan layyinan. Ngomong pakai bahasa yang baik. Apalagi yang belum selevel Fir'aun, lebih pakai bahasa yang baik. Mana kita tahu dia dapat hidayah. Tapi kalau emosi dengan emosi, tidak selesai urusannya. Allah sudah tahu ada rencana di Indonesia ini, bukan tidak. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, tugas kita ini membaguskan diri kita untuk mendapatkan negeri yang baik. Nah, ya, jadilah bangsa yang baik, Allah titipkan negeri yang baik nanti insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Sudah berpakaian sangat tertutup, tapi sikap terhadap suami tidak baik karena sudah pernah merasakan sakit hati sebelumnya. Sehingga semua terjadi kadang tidak sengaja. Apakah tetap dosa? Dosa. Sifat munafik itu penendam. Dan penyebab perempuan masuk neraka paling banyak itu kufur asyir. Kebaikan yang banyak hilang karena satu kesalahan. 20 tahun menikah aman, sekali suami berbuat salah, tiada maaf bagimu. Terus yang 20 tahun gak dihitung. Harusnya seperti sama, kita juga ke istri juga sama. Kan masih banyak kebaikan yang bisa kita lihat. Jangan cuma gara-gara kopi kita encer kita ngomel. Ada yang lain yang bisa kita puji dari dia. Gitu lah ya. Jadilah orang yang melihat baiknya bukan buruknya. Karena cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya, bukan kelebihannya. Cuma saya yang tahu kekurangan dia, Ustaz. Anda yang layak mencintainya. Orang gak ada yang tahu kan? Allah bukakan aib cuma sama Anda, gak sama yang lain. Dan sebaik-baik orang yang bermanfaat buat orang lain. Wallahu a'lam. Apa ya? Suatu pergaulan kadang yang sudah memakai jilbab syar'i merasa sudah sangat paham. Tetapi ketika tahu bacaan sholat yang bersangkutan tidak benar, apakah jika dia menjadi imam kita boleh menolak? Boleh, ingetin baik-baik. Ya, kalau apalagi namanya Al-Fatihah, ya, itu kan wajib. Ya. Itu kalau tahsinnya nggak bagus, harus diperhatikan itu. Ustaz, bagaimana menjadi imam di kala sendirian? Apakah apa ini? Mudah jatuh iman saat sendiri harus menikah? Apakah mudah jatuh iman saat sendiri harus menikah? Ya, kalau memang Anda sudah sanggup menikah, menikahlah. Data yang masuk sampai pekan kemarin, akhwat melalui Rabanias itu ya, 30 ribu akhwat. Ikhwan cuma 14 ribu. Antum masih bingung cari pasangan. Nunggu Dajjal turun. Jadi kayak kemarin saya ngomong di Mekah. Di Mekah ini kayaknya sepi kan. Endenya gak gaul, ini orang semua. Di kamar mulu ya sepi. Jadi orang yang bergaul. Dunia ini bukan nunggu negor ente. Ente yang negor dunia gitu loh. Kompleksnya sih gak ada orang banyak. Kalau di kamar mulu. Jadi orang yang bergaul. Cuma bismillah. Nikah itu solusi daripada maksiat, ngapain boros pulsa ngeliatin internet aja, ngapain itu asal dari pasar kan. Bolehkah menanyakan perkara akidah dan manhaj kepada orang tua? Namun anak khawatir jawaban orang tua anak ternyata menyimpang dan anak belum mampu memperbaikinya. Ya jangan nanya, ya belajar dulu. Jangan berdebat kusir, nanti akhirnya nggak ada ujungnya kalau begitu. Ustaz, keluarga ana bisa dibilang termasuk orang yang berpendidikan. Alhamdulillah, mereka paham tauhid dan jauhi bid'ah. Tapi setelah ana kajian sunnah, ternyata pemahaman keluarga ana baru sebatas kulitnya, Ustaz. Oh, masya Allah. Namun masalahnya mereka merasa sudah paham bagaimana seharusnya, Ustaz. Ya ngomongin baik-baik, dialog dengan ilmu. Ini beruntung loh punya keluarga yang ilmiah, sehingga bikin perpus kecil di rumah, buka bahasan sampai. Ah, kan yang ribet kita punya keluarga yang enggak ilmiah. Terserah lu dah, gua udah begini, begitu kan. Agak ilmiah tuh, ya. Kalau yang ilmiah mah enak. Kalau Rasul ya. Udah dah, jangan banyak ngomong ya. Aja orang kalau ngomong pintar, ya udah susah lah. Itu enggak ilmiah. Nah, dengan ilmu Allah muliakan kita insyaallah ya. Tip itu aja bisa kita sampaikan persiapan buat briefing di Tabanian. Insyaallah manfaat. Ya, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwahnya di antara kita. Jangan bosan untuk saling mendoakan. Yuk, doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita Indonesia agar Allah berikan pemimpin yang baik. Semoga Allah muliakan negeri ini insyaallah ya. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.